Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya munfaridun au imamun ba'dun. Andai kata seorang munfarid, orang yang sholat sendirian, atau imam, andai kata dia lupa tidak melakukan sunnah ba'd. Jadi ini dua orang ini mengecualikan makmum ya, mengecualikan makmum, karena nanti khusus untuk makmum ini akan ada pembahasan tersendiri. Jadi pembahasan di kalimat ini hanya terkhusus kepada munfarid dan makmum. Bila munfarid ataupun imam, munfarid atau imam ya, bila munfarid atau imam meninggalkan ba'd, contoh ba'd seperti kata syahudin awal, tasyahud pertama, au kunutin atau kunut, wa talabbasa bifardin, dan dia sudah melakukan kefarduan sholat, farduan sholat atau rukun ya, ini sama persis seperti yang ada di Fathul Qorib. Jadi tidak melakukan sunnah ba'd dan terlanjur sudah melakukan rukun sholat. Min qiyamin, yaitu berdiri, au sujudin atau sujud. Jadi qiyam di sini ini hubungannya dengan tasyahud awal. Jadi setelah sujud kedua itu kan di rakaat kedua itu mestinya ada kesunahan tasyahud awal, tapi dia langsung berdiri. Berdiri ini namanya talabbasa bifardin, sudah melakukan kefarduan berupa berdiri. Jadi kalau qiyam ini hubungannya dengan tasyahud awal, berarti sujud ini hubungannya dengan kunut. Setelah itidal itu kesunahannya di sholat subuh, itidal di rakaat kedua mestinya kunut terlebih dahulu, tetapi dia langsung melakukan sujud. Maka jawabnya adalah, jawab dari law ya, jawabnya adalah lam yajus lahul audu ilaihi, maka dia tidak diperbolehkan untuk kembali ke sunnah ba'd. Jadi kalau sudah berdiri tidak boleh turun kembali untuk tasyahud, kalau sudah sujud tidak boleh berdiri kembali untuk kunut ya. Jadi tidak boleh ya. Lalu bagaimana bila dia melakukan, kalau dia melakukan maka fa'in ada, bila dia kembali, fa'in ada lahu, bila dia kembali ke sunnah ba'd, ba'dan tisobin, setelah dia berdiri tegak, ini berarti intisob ini maksudnya qiyam ya, aw wad'i jabhatihi, atau dia setelah meletakkan keningnya ke tempat sujud, berarti ini wad'i jabhah maksudnya sujud. Bila dia kembali ke sunnah ba'd dan hal itu dilakukan amidan dengan sengaja, aliman bitahrimi, dan mengetahui keharaman hal itu, maka batalat sholatuh, sholat yang dilakukan batal. Alasan batalnya sholat, likot ihi fardon linaflin, karena dia memutus kefarduan demi melakukan kesunahan. Jadi tentunya kita tahu bahwa antara kefarduan dan kesunahan ini derajatnya lebih tinggi kefarduan ya, karena kefarduan ini merupakan bagian dari sholat yang bila kita tidak melakukannya, sholat yang kita lakukan tidak sah. Kalau sunnah ini lebih ringan dibandingkan fardu. Jadi orang yang memotong kefarduan demi melakukan kesunahan itu bisa menyebabkan batalnya sholat. Hal ini digambarkan atau dipraktekkan dengan seorang yang kembali ke sunnah ba'd tetapi dia sudah melakukan kefarduan. Jadi kalau ada seseorang yang sudah terlanjur berdiri lalu kembali ke tasyahud awal, itu artinya dia membatalkan berdirinya demi melakukan tasyahud awal. Begitu pula kunut ya, sudah terlanjur sujud kembali ke kunut, itu berarti membatalkan sujudnya demi mendapatkan kesunahan kunut. Padahal berdiri dan sujud ini adalah fardu dan tasyahud awal dan kunut ini statusnya sunnah. Dia memutus kefarduan ini demi mendapatkan kesunahan ini. Hal ini tidak diperbolehkan ya. Oleh sebab itu, sholat yang dilakukan batal. Dikarenakan batalnya sholat ini ada catatan aliman bitahrim, maka bila tidak mengetahui ini hukumnya tidak sama. Tidak sama dalam arti tidak batal ya. La in adalahu jahilan bitahrimih. Jadi seorang yang kembali ke sunah ba'd sedangkan dia sudah melakukan kefarduan dan itu dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui keharaman hal itu, maka sholat yang dilakukan tidak batal. Jadi la di sini maksudnya menafikan kata sebelumnya yaitu batolat. Jadi orang yang tidak mengetahui tentang hukum ini, bila dia melakukannya, sholat yang dilakukan tidak batal ya. Sholat yang dilakukan tidak batal. Wa in kana mukhalliton lana, walaupun pelakunya itu ada bersama kita. Ada bersama kita dalam arti dia tidak berada di tempat yang terpencil, tidak berada di tempat yang sekitarnya tidak mengetahui tentang hukum ini, tetapi dia berada di tengah-tengah orang-orang yang mengetahui tentang hukum ini. Mengapa demikian? Li'anna hadza mimma yahfa 'alal awam. Nah, ini poin penting ya. Mengapa orang yang tidak mengetahui keharaman itu tetap ditolerir sholatnya tidak batal walaupun dia berada di tengah-tengah kita? Karena permasalahan ini adalah termasuk dari permasalahan yang tidak diketahui oleh orang awam. Jadi di dalam hukum fikih itu ada klasifikasi hukum ya tentang ketidaktahuan. Terkadang seseorang yang tidak mengetahui hukum itu hanya ditolerir bila dia jauh dari orang-orang yang mengetahuinya. Tetapi terkadang juga walaupun dia berada di tengah-tengah orang yang mengetahuinya, hal itu tetap ditolerir. Karena poinnya ini, ada hukum-hukum yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang awam, ada hukum yang namanya maklum minaddin bidzarurah, hukum yang bagi orang awam mayoritas mereka tahu. Jadi klasifikasi atau perincian toleransi ketidaktahuan yang dibatasi dengan bila dia berada di daerah yang terpencil itu hanya terkhusus bagi hukum-hukum yang oleh orang awam diketahui. Kalau hukum-hukum yang seperti ini, hukum-hukum seperti ini dalam arti yang dijelaskan tadi ya, melakukan kesunahan tetapi memutus kefarduan, hal-hal seperti ini itu oleh fikih dianggap termasuk hal-hal yang tidak diketahui oleh orang awam, sehingga ketidaktahuan hukum ini sangatlah ditolerir oleh syariat ya, dengan bukti walaupun dia berada di tengah-tengah kita, hal itu tetap ditolerir. Kemudian catatan amidan, batalnya sholat bila hal itu dilakukan amidan dengan sengaja. Ini tentunya mengecualikan orang yang tidak sengaja bahwa dia sedang berada di dalam sholat ya, artinya dia lupa kalau sedang melakukan sholat. Wa kadza nasyan annahu fiha, begitu pula orang yang lupa bahwa dia sedang melakukan sholat. Jadi ini juga termasuk tolerir atau toleransi melakukan kesunahan tetapi memutus kefarduan. Jadi kata nasian ini adalah pengecualian dari amidan, kata jahilan ini pengecualian dari aliman. Fala tabtulu li'udrihi. Jadi alasan tidak batalnya sholat bagi orang yang lupa bahwa dia sedang melakukan sholat itu dikarenakan ada uzur ya, dia dianggap uzur karena memang dilakukan tidak secara kesengajaan. Namun dua orang ini, orang yang lupa, orang yang tidak tahu dan orang yang lupa, wa yalzamuhul audu inda ta'allumihi aw tadzakkuri. Bagi dua orang tadi, orang yang tidak tahu dan orang yang lupa, di saat dia sudah mengetahui dan sudah ingat, maka dia harus langsung kembali ya. Maka dia harus langsung kembali. Jadi tidak boleh meneruskan ketidaktahuan. Sudah terlanjur tidak tahu kemudian diteruskan itu tidak boleh. Juga lupa ini juga tidak boleh diteruskan. Sudah terlanjur lupa lalu diteruskan itu juga tidak boleh. Kalau sudah ta'alum, sudah mengetahui dan sudah ingat, maka diharuskan langsung kembali ya. Kembali ke fardu maksudnya ya, kembali ke fardu. Jadi kalau contohnya tadi ada orang yang sudah terlanjur berdiri, kemudian dia kembali turun untuk tasyahud awal, tetapi kembalinya itu tidak tahu atau lupa. Kemudian setelah dia turun, dia mengetahui, dalam arti di tengah-tengah sholat dia diberitahu oleh seseorang, diberitahu oleh seseorang bahwa yang dilakukan itu salah, atau di saat melakukan tasyahud awal dia sadar, dia sadar bahwa dia berada di dalam sholat, maka seketika itu dia diharuskan langsung berdiri kembali. Jadi intinya adalah seperti tadi, bahwa orang yang tidak mengetahui hukum ini dan orang yang lupa itu ditolerir dalam arti sholatnya tidak batal, akan tetapi bila dia sudah mengetahui hukum itu, sudah ingat tentang hal itu, dia diharuskan langsung kembali melakukan kefarduannya. Lakin yasjudu lisyahwi. Nah, dua orang ini, bagi orang yang tidak mengetahui keharaman hukum ini dan juga orang yang lupa bahwa dia sedang berada di dalam sholat, walaupun sholatnya tidak batal, tetapi dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan kesunahan sujud sahwi ini alasannya adalah li ziyadati qu'udin aw i'tidalin fi ghairi mahallih, karena dia menambah duduk dan menambah i'tidal di selain tempatnya. Jadi ziyadati qu'ud, menambah duduk ini prakteknya adalah bagi yang meninggalkan tasahud tadi ya, dia sudah berdiri kemudian dia kembali duduk untuk tasahud, sholatnya tidak batal kalau lupa atau tidak tahu ya, kalau lupa atau tidak tahu, tetapi dia disunahkan melakukan sujud sahwi karena dia menambah duduk ya, menambah duduk untuk tasahud ini yang tidak di tempatnya karena sudah berdiri. Jadi sudah terlanjur berdiri lalu melakukan tasyahud awal. Mestinya tasyahud awal kan dilakukan sebelum berdiri. Berhubung tasyahud awal ini dilakukan setelah berdiri, maka dianggap ada tambahan duduk di selain tempatnya. Begitu pula sujud ya, begitu pula sujud. Sudah terlanjur sujud, kembali berdiri untuk kunut. Nah, kalau dilakukan tidak tahu atau lupa bahwa dia sholat, maka kunut ini dianggap menambah berdiri yang di selain tempatnya, karena tempatnya kunut ini sebelum melakukan sujud. Sedangkan dia yang lupa tadi atau dia yang tidak mengetahui hukum tadi melakukan sujud baru melakukan kunut. Lisahwi liziyadati qu'udin aw i'tidalin fi ghairi mahallihi, karena dia telah menambah duduk atau iktidal di selain tempatnya. Wala in ada makmuman, ini agak panjang ini ya. Wala in ada makmuman, dan tidak batal juga bila kembali dan dia berposisi sebagai makmum. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini adalah lawan dari penjelasan sebelumnya, yaitu munfarid atau imam ini ya. Jadi munfarid atau imam ini lawannya adalah makmum. Kalau posisinya sebagai makmum, maka sholat yang dilakukan tidak batal kalau kembali ke sunnah, kembali ke sunnah. Fala tabtulu sholatuh, maka sholat yang dilakukan tidak batal. Idan tasoba, bila dia sudah berdiri tegak, aw sajadah atau sujud, wahdahu. Wahdahu artinya yang melakukan itu hanya makmum saja, imamnya tidak melakukan. Jadi prakteknya adalah setelah sujud kedua, imam melakukan tasahud awal, tetapi makmumnya berdiri. Jadi imamnya tasahud, makmumnya berdiri. Atau imamnya kunut, makmumnya sujud. Dalam hal ini, kalau makmum kembali ke tasahud dan kunut, ini sholat yang dilakukan tidak batal ya. Sholat yang dilakukan tidak batal, sahwan ya. Sahwan maksudnya dia kembali melakukan tasahud dan kunut. Dia melakukan berdiri dan sujud, ini dilakukan sahwan, lupa, tidak dilakukan dengan sengaja. Hal ini tidak membatalkan sholat, bal alaihi ay alal makmumi annasi audun. Jadi kalau di dalam kitab fikih itu kebanyakan bila menggunakan huruf jar ala ini artinya wajib ya, wajib. Kalau menggunakan huruf lam itu biasanya sunnah. Tapi ini hanya kaidah umum, tidak bisa diterapkan di semua kalimat. Jadi khusus untuk makmum ini, sholat yang dilakukan tidak hanya batal, tidak hanya tidak batal, tetapi bahkan itu wajib dilakukan ya. Bagi makmum hukumnya wajib dilakukan. Ini yang membedakan antara makmum dan selain makmum. Kalau selain makmum tadi rinciannya adalah mengetahui atau sengaja ya, mengetahui dan sengaja. Kalau hal ini dilakukan amid dan aliman batal, kalau tidak maka tidak batal. Tetapi kalau makmum karena dia mengikuti orang lain sholatnya, mengikuti imam, maka bagi makmum ini mengikuti imam itu menjadi prioritas utama bagi makmum. Ya, terbukti di sini alasan kewajiban kembali ke sunnah ba'd. Di sini ada alasan liwujubi mutaba'atil imam, karena ada kewajiban mengikuti imam. Jadi kewajiban makmum yang menjadi prioritas itu adalah mutaba'atul imam, mengikuti imam. Inilah yang membedakan antara makmum dengan selain makmum, karena ada prioritas ini ya. Bahkan fa'ilam ya'ud batolat sholatuh ya, batolat sholatuh. Bila makmum tidak kembali ke sunnah ab'ad, maka sholat yang dilakukan batal. Ini perbandingan yang terbalik ya, perbandingan yang terbalik dengan hukum sebelumnya. Kalau hukum sebelumnya bila kembali, maka batal. Kalau makmum bila tidak kembali maka batal ya, bila tidak kembali maka sholatnya batal, karena ada tadi ya, ada kewajiban mutaba'atul imam. Batalnya sholat ini dengan batasan ilam yanwi mufarokotahu, bila makmum tidak ada niat berpisah dengan imam. Jadi makmum yang tidak kembali itu sholatnya batal kalau memang tidak ada niat berpisah dengan imam. Kalau sebelum kembali ada niat mufarokoh, ada niat berpisah dengan imam, ini sholat yang dilakukan tetap sah ya. Jadi imamnya tasahud atau kunut, makmumnya tidak melakukannya. Kemudian makmum ada niat mufarokoh, mufarokoh ini bisa memutus atau menghilangkan kewajiban kembali ya. Mufarokoh bisa menghilangkan kewajiban aud atau kembali. Nah, hal ini, rincian hukum ini, bila makmum melakukannya sahwan, ya, melakukan berdiri tidak melakukan tasahud, atau melakukan sujud tidak melakukan kunut, bila dilakukan dengan sahwan. Kalau makmumnya melakukan itu dengan sengaja, ya, amma idza ta'ammada dzalik, ini sengaja ya. Bila makmum melakukan itu dengan sengaja, fala yalzamhul audu. Nah, ini yang membedakan hukum tadi. Kalau makmum melakukannya dengan lupa, maka dia harus kembali. Kalau melakukannya sengaja, dia tidak harus kembali. Bal yusannu lahu. Tidak harus, tetapi hukumnya sunnah. Kalau tadi hukumnya wajib ya. Kalau tadi hukumnya wajib, kalau ini sengaja, ini hukumnya sunnah. Hukum ini seperti kama idza raka'a masalan qabla imamih. Nah, seperti halnya seorang makmum yang rukuk sebelum imam. Jadi makmumnya rukuk terlebih dahulu, imamnya belum rukuk. Makmumnya sudah rukuk, imamnya belum rukuk. Ini hukumnya juga makmum tidak diharuskan kembali berdiri lagi, sama seperti hal ini. Walau lam ya'lami syahi hatta qama imamuhu lam ya'ud. Ini ada permasalahan lagi. makmum yang lupa dalam arti lupa tadi ya. Makmum yang lupa berdiri sedangkan imamnya tasyahud awal, dia tidak mengetahui imam, tidak mengetahui imam yang melakukan tasyahud awal, sehingga imamnya sudah berdiri. Jadi makmumnya berdiri, imamnya tasyahud awal, hingga imamnya selesai tasyahud awal, kemudian berdiri. Setelah imam berdiri setelah tasyahud awal, makmumnya baru mengetahui hal itu. Jadi makmum mengetahui imam, makmum yang lupa tidak tasyahud mengetahui imam setelah imam sudah berdiri, maka makmum tidak boleh kembali duduk tasyahud awal. Jadi kewajiban makmum kembali, kewajiban makmum kembali untuk melakukan tasyahud awal atau sujud itu dibatasi dengan selama imam belum berdiri. Belum berdiri untuk praktek tasyahud awal ya. Berarti kalau prakteknya kunut, imam belum sujud ya. Kalau imamnya sudah sujud, maka makmumnya tidak boleh kembali berdiri untuk melakukan kunut. Qala al-Baghawi wa lam yuhsab ma qara'ahu qabla qiyamihi qabla qiyami. Ini hubungannya dengan tadi ya, dengan kewajiban kembali tadi. Makmum diharuskan kembali. Imam Baghawi berkata bahwa apapun yang dibaca makmum sebelum imamnya berdiri itu tidak dihitung oleh syariat. Jadi makmum berdiri sedangkan imamnya tasyahud awal. Kalau di saat berdiri makmum itu membaca Fatihah, saya ulangi, makmumnya berdiri, imamnya tasyahud awal. Bila makmum di saat berdiri itu membaca Fatihah sedangkan imamnya berdiri, imamnya masih duduk, maka bacaan Fatihah itu tidak dihitung oleh syariat. Jadi selama imamnya belum berdiri, apapun yang dibaca oleh makmum tidak dihitung oleh syariat. Dalam arti makmumnya kalau sudah terlanjur membaca sesuatu itu harus diulangi setelah imamnya berdiri. Wa tabi'ahu asy-syaikhu Zakaria. Penjelasan dari Al-Baghawi ini diikuti oleh Syekh Zakaria ya, oleh Syekh Zakaria. Zakaria Al-Ansari. Qala Syaikhuna fi Syarhil Minhaj. Ibnu Hajar menulis keterangan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Keterangan beliau adalah wabidzalik. Dari keterangan itu yuklamu, bisa difahami, anna man sajada sahwan au jahlan. Bila ada seseorang yang sujud yang dilakukan sahwan, lupa atau tidak mengetahui hal itu, wa imamuhu fil kunuti, sedangkan imamnya melakukan kunut, la yu'tadu lahu bima fa'alahu bima fa'alahu, maka semua yang dilakukan itu tidak dihitung. Fayal zamhul audu lil i'tidal, maka dia diharuskan untuk kembali melakukan i'tidal. Jadi kalau di keterangan Al-Baghawi ini hanya menjelaskan praktek yang tasyahud awal ya. Jadi makmumnya berdiri, imamnya melakukan tasyahud awal. Kalau penjelasan di Ibnu Hajar ini menambah penjelasan tentang kunut ya, tentang kunut. Jadi imamnya melakukan kunut, makmumnya sujud. Menurut Ibnu Hajar, selama imamnya belum sujud, maka semua yang dilakukan makmum tidak dihitung. Bahkan di keterangan Ibnu Hajar ini ada keharusan kembali berdiri untuk melakukan i'tidal, supaya apa yang dilakukan di saat sujud itu dihitung oleh syariat. Dan kewajiban ini, wa in faraqal imama, walaupun makmum mufarokoh dengan imam. Jadi ini seakan-akan berbeda dengan keterangan sebelumnya ya, kalau di keterangan sebelumnya keharusan kembali itu bisa hilang bila ada niat mufarokoh ya, fa'ilam ya'ud batolat sholatuh ya, keterangan sebelumnya ilam yanwi mufarokotah, bila memang tidak ada niat mufarokoh. Tetapi di penjelasan Ibnu Hajar ini keharusan kembali itu harus dilakukan wa in farokol imam, walaupun ada niat mufarokoh dengan imam, walaupun ada niat berpisah dengan imam. Jadi imamnya kunut, makmumnya sujud, kemudian makmumnya mufarokoh, itu menurut Ibnu Hajar tetap harus kembali berdiri supaya apa yang dilakukannya itu dihitung oleh syariat. Dan penjelasan Ibnu Hajar ini berdasarkan ahdan min qaulihim, berdasarkan dari penjelasan para ulama yang berbunyi lau dhanna salamal imam faqoma thumma alima fi qiyamihi annahu lam yusallim lazimahul qu'udu liyakuma minhu. Jadi keterangan Ibnu Hajar tadi diambil dari penjelasan ulama ini ya. Andai kata seorang makmum melakukan salam, andai kata seorang makmum menyangka bahwa imam sudah salam, kemudian makmumnya berdiri. Jadi ini prakteknya makmum masbuk yang nanti setelah imam salam dia diharuskan untuk menambah rokaat yang tertinggal. Jadi makmumnya menyangka imamnya sudah salam, kemudian dia berdiri. Summa alima fi qiyamihi annahu lam yusallim. Lalu setelah makmum berdiri, ternyata terbukti bahwa imamnya belum salam. Jadi prasangkanya itu salah. Prasangkanya imamnya sudah salam, setelah berdiri ternyata imamnya belum salam. Bagi makmum ini dia diharuskan untuk kembali duduk ya. Lazimahul qu'ud. Dia diharuskan kembali duduk supaya liyakuma minhu. Jadi duduk ini tujuannya adalah supaya yang dilakukan makmum itu dihitung oleh syariat. Karena tadi sebelum makmum kembali duduk, semua yang dilakukan itu tidak dihitung oleh syariat ya, tidak dihitung oleh syariat. Dan yang menjadi poin utama adalah penjelasan ini. Wala yaskutu anhu bin niyatil mufarokoh. Keharusan kembali duduk ini tidak bisa gugur dengan niat mufarokoh, dengan niat berpisah dengan imam. Jadi berdasarkan penjelasan ini, Ibnu Hajar menyimpulkan tentang masalah tadi. Imam yang tidak melakukan kunut sedangkan makmumnya kunut, makmum yang tidak melakukan kunut sedangkan imamnya kunut, makmum itu tetap diharuskan kembali iktidal, ya. Jadi permasalahan yang dikutip oleh Ibnu Hajar yang sebagai dasar Ibnu Hajar adalah permasalahan salam, ya, makmum yang menyangka imam salam. Lalu dari surah atau dari masalah ini Ibnu Hajar menyamakan permasalahan makmum yang tidak kunut sedangkan imamnya kunut. Jadi intinya yang menjadi poin utama adalah tadi, ya, wa in faraqal imam. Jadi menurut Ibnu Hajar makmum tetap diharuskan kembali melakukan iktidal walaupun makmumnya ada niat mufaraqah. Ini karena berdasarkan tadi menurut penjelasan ulama, seorang makmum yang menyangka imamnya sudah salam dan makmumnya berdiri, kemudian terbukti di saat berdiri terbukti bahwa imamnya belum salam, maka dia diharuskan untuk duduk, dan keharusan duduk ini tidak bisa gugur dengan niat mufaraqah. Wa in jazat, walaupun mufaraqah ini boleh dilakukan. Jadi kebolehan melakukan mufaraqah ini tidak menggugurkan keharusan duduk setelah berdiri. Alasan dari hukum ini adalah li'anna qiyamahu waqa'a lahwan. Nah, ini poin penting juga ini. Karena makmum yang berdiri sedangkan imamnya belum salam, berdirinya makmum itu tidak dianggap lahwan, ini sia-sia, ya. Lahwan artinya sia-sia. Jadi sebelum makmumnya kembali duduk, maka apapun yang dilakukannya itu terjadi sia-sia, waqa'a lahwan. Wa min thamma, oleh karena itu, law atamma jahilan lahu ma atabihi fayu'iduh wa yasjudu lisahwi. Oleh karena itu, andai kata seorang makmum yang berdiri tadi dia menyempurnakan sholatnya, makmum yang berdiri tadi yang menyangka imamnya salam ternyata belum, andai kata dia menyempurnakan sholatnya karena tidak tahu, maka semua yang dilakukan itu sia-sia, lahu ma atabihi. Untuk mengesahkan itu maka harus diulangi, fayu'idu, maka semua yang dilakukan itu harus diulangi, dan setelah mengulanginya yasjudu lisahwi, dia disunahkan melakukan sujud sahwi. Wafima idza lam yufarihu idza tadzakara au alima wa imamuhu fil kunut fawadihun. Wallahu a'lamu bisawabi.